أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Suratun amanu billah an aminu billah wa jahidu ma'a rasuli istazanaka ulul tual minhum wa qalu dharna na'nakum ma'al qahidin radu bi an yakunu ma'al khawalif wa taba'a Allah wa taba'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, idza unzilat suratun, maka apabila diturunkan satu surat kepada mereka, an aminu billah, untuk beriman kepada Allah, wa jahidu ma'a rasulih, dan untuk berjihad bersama rasulnya, ista'zanaka ulul tuwal minhum, orang-orang kaya di antara mereka, ulul tuwal, ulul ghina wal amwal, orang-orang yang memiliki harta dari kalangan orang munafikin. Jadi masih bicara tentang orang munafikin. Ulul tuwal minhum, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sahibul mal di antara mereka. Wa qalu, mereka mengatakan, daruna dharna ma'ab nakum ma'al qa'idin, biarkanlah kami bersama al-qa'idin, orang-orang yang duduk di sini di Madinah, tidak ikut berperang. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif, mereka lebih ridha untuk tidak ikut berperang bersama orang-orang yang uzur, wanita atau orang-orang yang uzur di situ. Wa taba'a Allah 'ala qulubihim fa hum la yafqahun. Maka Allah tutup hati mereka, Allah kunci hati mereka sehingga tidak bisa melihat al-haq, mana yang hak dan mana yang batil. Dan dalam keadaan mereka la yafqahun, tidak faqih, tidak mengerti. Yaqulu ta'ala fi bayan istimrar munafiqin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam menjelaskan terus menerusnya tentang orang-orang munafikin, ala tasaqul ani ta'at, merasa berat untuk melakukan ketaatan, komplain terus, berat terus, ya enggak mau jihad, infaknya susah dan lain sebagainya. Wa anna la tu'athir fihi as-suwar wal ayat, bahkan ketika diturunkan surat atau ayat menegur mereka, tidak pengaruh, tidak digubris. Wa idza unzilat surah, maka apabila telah diturunkan surat kepada mereka, yu'maruna fiha bil iman billah wal jihad fi sabilillah, yang diperintahkan di situ untuk beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Istazanaka ulul tuwal minhum, orang-orang kayanya, orang-orang yang memiliki harta, datang kepada Nabi Muhammad SAW minta izin. Alladzina la uzra lahum, padahal mereka tidak memiliki uzur. Qad amadahum Allah bi amwalin wa banin, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong mereka dengan harta dan anak-anak, diberikan harta dan anak-anak. Fala yashkuruna Allah wa yahmaduna, adapun mereka tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau memuji Allah. Wa yaqumun bima wajabahu alaihim, tidak mau menunaikan kewajiban atas mereka. Wa sahul 'alaihim amru walakin abau ila takasul istizan fil qud. Padahal sudah dimudahkan urusannya, harta ada, anak ada, kekayaan ada, kesehatan ada. Akan tapi memang dasar orang munafikin cari-cari alasan sehingga merasa berat dengan ketaatan. Ini berbahaya. Ya, alhamdulillah. Ciri-ciri orang-orang munafikin merasa berat di dalam menjalankan ketaatan, terutama sholat subuh, sholat isya, atau ibadah-ibadah yang lainnya berat. Na'udzubillah. Ini izin lagi, ini uzur lagi, ini itu lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sehingga diri kita pun demikian. Ketika diri kita merasa berat dalam ketaatan kepada Allah, jalankan sholat subuh, sholat isya, lebih-lebih qiyamul lail, ini hati-hati. Atau sholat witir, atau ibadah-ibadah yang lain yang sedekah berat, mau infak berat, mengajarkan kebaikan berat, atau bermalas-malasan, malas ini malas itu malas, padahal khairat, padahal kebaikan, kebaikan, kebaikan. Cari-cari alasan. Ini hati-hati. Wa qalu dzarna nakum ma'al qa'idin. Mereka mengatakan, biarkanlah kami bersama orang-orang yang duduk di sini. Wanita, anak-anak, orang yang pincang dan yang semisalnya buta. Tidak ikut berperang. Cari-cari alasan. Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, radu bi ayyakunu ma'al khawarif. Mereka lebih ridho untuk bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Bagaimana keadaan seperti itu? Kayfa radu bi anfusihim ayyakunu ma'an nisa. Bagaimana mereka malah ridho, senang, ya. Nah, bersama para wanita tidak ikut perang. Al-mutakhallifat al-jihad. Yang tidak ikut perang dari jihad. Hal ma'am fiqh wa akal. Dalam ala dalik, apakah mereka memiliki pemahaman atau akal yang sehat? Malah ikutnya, gabungnya bersama para wanita. Padahal mereka lelaki. Am taba'allahu 'ala qulubihim fala ta'il khaira. Atau memang dasar pada asalnya, pada dasarnya Allah sudah tutup hati mereka, jiwa mereka, sehingga mereka tidak menambung kebaikan. Wala yakunu fiha iradah li fi'li ma fihi al-khair wal-falah. Ya, tidak ada keinginan melakukan kebaikan dan kebahagiaan di dalam ketaatan. Waliyadzubillah. Fahum la yafahuna masalihahum. Mereka tidak faham apa sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Falau faqihu haqiqatal fiqh. Kalaulah seandainya mereka memahami dengan sebenarnya. Lam yardu li anfusihim bihadzal hal. Maka mereka tidak akan ridho dengan keadaan ini. Lati tahattum ala manazil rijal. Yang mana Allah mengelompokkan mereka dalam kategori laki-laki, bukan perempuan. Mana ini tidak mau ikut perang, inginnya bergabung dengan para wanita, orang buta, anak-anak. Mana akal yang sehat bagi mereka? Na'udzubillah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.